Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Wabihi yadhar mutabaqatul hadis litarjamah wa huwa yadullu ala tahrimin namimah wa huwa mujma'un alaih. Maka dengannya tampak sekali hubungan antara hadis dengan pembahasan bab. Hadisnya tentang namimah, babnya tentang anwa' sihir. Iya kan? Pertama kita membaca agak unik, apa hubungannya namimah dengan sihir? Ternyata setelah dibahas kemarin bahwa namimah yufsid lebih parah, lebih banyak daripada sihir. Dan dikatakan minal bayanilah sihra. Di antara pembahasan ada sihirnya. Maka pembahasan para namam, nama lebih kerennya para provokator. Pembahasan para provokator dengan kajian ceramahnya, dengan pidato-pidatonya yang memanas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasa atau memanasi satu suku untuk memerangi suku yang lainnya, itu bayan. Wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya bayan itu memiliki sihir. Dan kadang na'udzubillah merusak lebih besar dari sihir. Yusidun namam fil yaum ma la yusidu sahir fis sana. Seorang provokator bisa merusak dalam satu hari apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Maka setelah itu baru kita tahu hubungan hadis ini dengan pembahasan, yaitu macam-macam sihir. Dan juga menunjukkan haramnya namimah, haramnya mengadu domba, haramnya provokasi. Wa huwa mujma'un alaih. Dan ini ijma' sepakat seluruh para ulama. Qala Ibn Hazmin, ittafaqu ala tahrimil ghibah wan namimah. Sepakat, kata Ibn Hazm, seluruh para ulama, atas haramnya ghibah dan juga namimah. Fi ghairi nasihatil wajibah. Selain nasihat yang harus. Karena ada kekecualian dari ghibah. Enggak ada kekecualian dari namimah. Maksudnya ghibah, ada kekecualian, yaitu fi nasihatil wajibah. Untuk nasihat yang wajib. Seperti seorang yang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan wa fulan. Dan juga fulan. Tiga yang melamar. Kata Nabi, adapun si fulan su'luqun la mala lahu. Wa amma si fulan, yang kedua, falayadu asahu an atiqihi. Inkihi Usama, inkihi Usama. Nikahlah engkau dengan Usama, nikahlah engkau dengan Usama. Rasulullah SAW menceritakan kejelekan orang pertama dan menceritakan kejelekan orang kedua. Apakah ini ghibah? Yang ini orang yang serba kekurangan, fakir. Yang ini suka mukul istri. Tongkatnya selalu di pundaknya, siap-siap pukul. Ini kan ghibah. Ini yang dikecualikan dalam rangka menasehati agar dia memilih suami atau calon suami yang lebih baik. Maka dikatakan inkihi Usama. Terimalah lamaran Usama. Kata wanita tadi, sungguh demi Allah, di antara tiga yang paling jelek, Usama. Yang paling hitam, Usama. Yang paling pendek, beliau. Tapi karena Rasulullah SAW yang menyuruh, maka aku terima. Ternyata setelah aku menikah, demi Allah, aku merasa menjadi orang yang paling bahagia. Dan aku merasa tidak ada orang yang sebahagia aku. Ini barakallahu fikum, karena menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyahid adalah kalimat su'luqun la mala lahu dan kalimat la yadha asahu an atikihi. Ini nasihat dari Rasulullah sallam, maka bentuknya walaupun seperti bentuk ghibah, tapi itu adalah perkara yang wajib. Dia tanya kepadamu. Kata Syekh Rabi hafizahullah, kalau masalah nikah saja, masalah urusan pernikahan boleh, apalagi masalah urusan yang lebih besar lagi, yaitu masalah agama, masalah belajar. Tanya pada kamu, bolehkah saya belajar sama si Fulan dan si Alan? Kamu katakan si Fulan kadzab. Adapun si Fulan begini dan begitu. Hendaklah kamu ngaji sama si Fulan. Ghibah atau bukan ghibah? Ini nasihat wajibah. Jangan sampai kamu biarkan kaum muslimin dalam keadaan salah pilih guru, akhirnya salah asuhan. Jadi sesat, menyimpang. Demikian pula yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh para ahlul hadis, para rawi. Selalu memeriksa rawi-rawinya. Itu juga bukan ghibah. Rawi ini hafalannya lemah. Rawi yang ini suka berdusta. Atau yahim kathiran. Sering ngawur dalam meriwayatkan. Yang ini dibahas. Sampai yang tiqah terpercaya, hafalannya kuat, itu yang diterima riwayatnya. Itu juga bukan ghibah. Bahkan mereka berkata, hayya bina najlis nagtab sa'atan. Ayo kita duduk dan kita berghibah sesaat di jalan Allah SWT. Ghibah fisabilillah. Nagtab sa'atan fisabilillah. Apa maksudnya? Membahas ruwatul hadis untuk melihat mana hadis yang sahih, mana hadis yang baik. Maka ini nasihat wajibah. Idza sakatta anta wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kalau engkau diam, aku diam, lantas orang bodoh akan tahu dari mana hadis sahih, hadis dhaif. Jangan bicarakan rawi, itu ghibah. Jadi bagaimana? Ya semuanya baik. Jangan bicara dia dusta, dia itu ghibah, haram. Apa akibatnya? Idza sakatta ant wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Dari mana akan tahu manusia mana yang sahih, mana yang dhaif? Barakallahu fikum. Itu namanya nasihat wajib. Maka saya ulangi. Ucapan Ibnu Hazm, sepakat haramnya ghibah dan haramnya namimah. Tentunya yang dikecualikan dari ghibah nasihat wajibah. Kecuali nasihat-nasihat yang memang harus, yang mau tidak mau harus disampaikan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang atau dari hadis-hadis dhaif. Wa fihi, dan padanya juga ada dalil, ala annaha minal kabair. Dalam hadis itu pula ada dalil bahwa namimah termasuk dosa-dosa besar dan ghibah termasuk dosa-dosa besar. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ketika menyatakan bahwa ghibah dan namimah dosa besar, beliau berkata rahimahullah bahwa lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah para penguasa, dan lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah para ulama. Karena ketika yang digibahi adalah para penguasa, akan rusak sebuah negara, akan jatuh wibawa pemerintah, dan kemudian rakyat resah dan tidak lagi mau mentaati penguasanya, terjadi kekacauan-kekacauan. Sedangkan menggibahi ulama menjadikan masyarakat jauh dari ulama, jauh dari ilmu, enggan untuk tanya pada mereka, dan akhirnya mereka sesat menyimpang tanpa bimbingan para ulama. Maka kalau menggibahi penguasa, apalagi namimah, maka niscaya akan rusak dunianya, akan terjadi kehancuran sebuah negara. Kalau yang digibahi adalah para ulama, akan rusak agama. Akan rusak agama. Mereka akan berbicara seenaknya tanpa bimbingan ulama. Karena ulama yang sudah dijatuhkan, sudah dicerca, digibahi lah akhirnya. Qalu al-qalatu bainan nas. Lafadznya dalam hadis al-qalah bainan nas. Kata Abu Sa'adat, ay kasratul qawli, maknanya qalah adalah kasratul qawli, banyak bicara. Wa iqa'ul khusumah bainan nas, meletakkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Berarti al-qalah mirip juga dengan namimah. Banyak bicara, tapi menyebabkan permusuhan. Ngomong ke sana begini, ngomong ke sini begini. Pidato di sana begini, pidato di sini begini. Sampai kemudian resah masyarakat. maka terjadilah pertikaian antara dua suku, dua golongan, dua organisasi, dua ormas, gara-gara pidato-pidato mereka. Ini qalah. Qalah wa minhul hadith. Dalam masalah ini ada hadis juga. Fafashatil qalatu bainan nas. Maka tersebarlah qalah di tengah-tengah manusia. Sama maknanya. Artinya ucapan-ucapan yang merongrong. Ucapan-ucapan yang menghasud. Ucapan-ucapan yang memprovokasi. Itu semua dijuluki al-qalah. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillah. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Dan juga dari keduanya, dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إن من البيان لسحرا. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Ada istilah yang khas diucapkan oleh mereka tentang bayan ini, tapi enggak ketemu. La yahdurunil an. Apa namanya gaya bicara dalam bahasa Indonesia? Hah? Kayak bisa kepandaian berbicara, apa namanya? Tayyib. Wa antum kadzalik. Al bayan, al balaghah wal fasahah. Bayan itu bukan hanya penjelasan maknanya. Makanya saya cari kalimat tadi. Kalimat yang maknanya ahli dalam berbicara. Pandai bersilat lidah. Balaghah artinya bayan. Itu balaghah dan fasahah. Bicaranya fasih. Bahasanya balir. Tinggi. Membawa masyarakat atau membawa pendengar. Mempengaruhi orang-orang yang diajak bicara. Itu balaghah namanya. Tidak mesti mereka yang alal haq itu memiliki kepandaian berbicara. Tapi sebaliknya, seringkali orang yang di atas kebatilan pandai berbicara. Ini fitnah, ini ujian. Justru orang yang di atas haq kalau bicara kaku, kadang-kadang kurang jelas, kadang-kadang kecepatan atau apalagi. Sehingga orang-orang mendengarkannya imma enggak paham, wa imma enggan, istilah sekarang enggak enak ceramahnya. Monoton. Tetapi giliran orang yang ahlul batil, apa Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang munafikin? Hah? Kalau mereka berbicara, yu'jibuka qauluhum. Mengagumkan kamu cara bicaranya. Masya Allah. Karena memang pandai retorika ketemu sekarang. Pandai retorika. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika itu ada sihirnya. Nah, begitu kira-kira. Taib. Karena pandai berbicara, terbawa. Pernah satu kali kami ingin berangkat keluar Jawa ke airport pas di hari Jumat, di waktu Jumat juga, duduk di masjid yang ada di airport, saya dan beberapa ikhwa-ikhwa yang nganter dan yang berangkat semua. Saya itu tadinya gak perhatian karena tidak kenal ini siapa, paling-paling begini dan begitu. Kenyataannya memang iya, bukan ahlus sunnah. Tapi ketika perhatikan, terbawa. Sampai selesai, enggak ngantuk sama sekali. Masuk semua. Sampai ketika selesai, saya tanya sama yang lain. Apakah kalian seperti saya? Iya, saya juga sama. Orang itu ngomongnya enak. Dan orang semua terbawa dengan dia. Asik. Terpahami dari A sampai Z. Ini barakallahu fikum. Kadang-kadang orang punya keahlian seperti itu. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika, gaya berbicara, itu kadang ada sihirnya. Terkena. Walhamdulillah, kita diskusikan apa yang dibahas tadi, karena semuanya juga tidak ngantuk, menerima, lengkap, jelas. Kita katakan yang ini enggak benar, yang ini benar, yang ini maksudnya demikian, yang ini maksudnya seperti itu. Yang ini arahnya ke politik, kira akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau tahu minal bayani la sihra, jangan sembarangan duduk di majlis-majlis ahlul bid'ah. Jangan gaya, saya mau cari kejelekannya, mau saya bantah. Kalau ternyata selesai kamu bukan mendapatkan kejelekan, kamu dapatkan dari awal sampai akhir kayaknya bagus-bagus saja. Apa maknanya? Maknanya kamu tersihir sudah. Apa sih? Benar kok semuanya. Ternyata setelah kamu sampaikan kepada orang yang lebih alim, yang ini benar. Iya ya. Yang ini benar. Iya ya. Yang ini benar. Iya kok salah semua ya. Kenapa tadi saya merasa kok benar semua? Karena kamu sudah tersihir dengan gaya bicara dia. Kamu sudah tersihir dengan gaya retorika dia. Balaghahnya, fasahahnya. Inna bilal bayani la sihra. Qala Sa'sa'ah ibnu Sawhan. Sadaqa Nabiyullah fa inna ar-rajul yakunu alayhi al-haqq wa huwa alhan bil hujaji min sahibil haqq fa yasharu al-qauma bi bayanihi fa yadhhabu bil haqqi. Benar sekali Nabiyullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Sa'sa'ah ibnu Sawhan. Karena seseorang, kadang-kadang dia itu sesungguhnya yang berhak, yang memiliki hak. Tetapi huwa alhan bil hujaj. Tapi dia tidak pandai untuk menyampaikan hujah-hujah. Min sahibil hak. Fayasharul qawma. Maka akhirnya kaum itu tersihir. Bibayanihi. Dengan penjelasan orang yang bukan sahibil hak. Fayadhabu bil haq. Akhirnya dia pergi membawa haknya. Padahal bukan haknya. Tergambar apa yang dikatakan oleh Sa'sa'ah rahimahullah. Ini dua orang bertikai. Sesungguhnya yang benar si A. Disebutnya sahibul haq. Pemilik kebenaran. Pemilik haknya. Itu milik saya. Yang ini pengaku dengan batil. Oh itu punya saya. Bukan sahibil haq. Tetapi sahibil haq tidak bisa menyampaikan hujah-hujahnya dengan baik dan bahasanya alhan. Ragu, bolak-balik ucapannya, tidak jelas. Yang ini pandai bersilat lidah. Pandai retorika. Pandai berbicara, balagha, fasaha. Akhirnya orang yang menengahi lebih percaya sama yang bukan sahibil haq. Akhirnya dia pergi membawa hak. Haknya dia dirampas. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kadang-kadang bahasa mereka, dengan bahasa mereka, yang jelas-jelas itu bukan hak dia, bisa diambil. Ini saya punya 99 kambing. Kamu kan cuma punya satu. Lihat, ya, kambing itu. Sengsara. Mau kawin gak ada pasangannya. Mau berteman gak ada temannya. Mau tersiksa dia. Tak boleh itu. Boleh. Harus gabungkan ke sini. Akfil niha. Iya. Kasihin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum namanya perkara yang dengan bayan kalah dia terpengaruh. Padahal apa haknya ngambil kambing orang lain? Itu kambing dia. Tetapi karena bahasa tadi kalah. Sama seperti yang pernah saya sampaikan tentang seorang tokoh mubtadi Umbal berbicara. Sesungguhnya penjahat itu adalah orang baik. Semua marah. Sebentar, jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Dengarkan apa yang mau saya sampaikan. Oh, penjahat ke orang baik. Dengarkan dulu, kata mereka. Mulai ceramah. Bahwasanya mereka dengan adanya mereka itu butuh pengamanan di setiap rumah. Perlu ada satpam. Perlu ada polisi. Perlu. Maka terbuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Kalau saja gak ada penjahat, polisi semua nganggur. Dan tidak perlu ada polisi. Gak ada satpam. Gak ada penjaga. Gak ada hansip. Gak perlu semuanya. Mereka semua jadi pengangguran di PHK. Karena aman. Gak ada penjahat. Jadi penjahat itu sesungguhnya membukakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Bagaimana ini kata-kata ini? Filsafat. Kalam. Membolak-balikan kata. Yang tadinya hak jadi batil. Yang tadinya batil jadi hak. Dengan bukankah-bukankah, dengan berarti-berarti, walaupun-walaupun, jadi berubah. Jadi penjahat itu sesungguhnya baik. Loh, kok kesimpulannya penjahat sesungguhnya baik? Sama dengan haula hizbiyun. Ya memang ahlul bid'ah, tapi dengarkan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Maka sesungguhnya mereka itu juga baik. Memiliki kebaikan. Memperjuangkan kebaikan. Maka sesungguhnya ila akhirnya. Kok kesimpulannya jadi ahlul bid'ah itu baik? Ini namanya bayan la sihra. Sesungguhnya bayan itu ada sihirnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakal bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.